masalah SE nomor 13. Itu disampaikan tentang pengaturan sholat Jumat di masjid Mahat min Hajul Asar Jember, memutuskan pada hari Jumat tanggal 27 Maret Mahat min Hajul Asar Jember tetap menyelenggarakan sholat Jumat di masjid Mahat, insya Allah, dengan prosedur pencegahan yang sangat ketat. Di antara tentunya kebijakan yang diimbau itu berlaku untuk kalangan sendiri, internal Mahat min Hajul Asar Jember, lingkungan sekitar Mahat, dan salafin se-Jember. Pada tanggal 27 Maret 2020, Mahat menetapkan tetap menyelenggarakan sholat Jumat. Ketetapan ini berlaku buat yang ada, buat santri, buat penduduk Kaplingan, buat penduduk sekitar yang dekat-dekat Kaplingan, dan bahkan salafin di Jember. Wah, bagaimana sih pemerintah dalam hal ini? Tanggal 15 bulan Maret, Presiden sudah mengatakan bahwa hendaknya sholat di rumah, apa, beribadah di rumah, kerja di rumah, sekolah di rumah. Berarti bertentangan kan sama pemerintah? Pemerintah dan Presiden memerintahkan untuk ibadah di rumah, sholat apa, kerja di rumah, dan belajar di rumah. Kok ini memerintahkan tetap di masjid? Dan tanggalnya 27, dua minggu setelah Presiden bicara. Ya. Padahal SE ini keluar di antara tertulisnya menimbang pidato Presiden RI, gitu loh. Nah, terus yang berikutnya apa, fatwa apa, terus yang ketiga fatwa MUI. Lah, terjadi perdebatan bahas masalah ini. Kata Ustaz Lukman, itu kita lakukan karena adanya fatwa MUI. MUI itu sebagai partner dari pemerintah. Oleh karena itu, MUI berhak untuk menerjemahkan kalimatnya Presiden. Jadi ditawain lah kalau sama orang sama itu. Itu muter-muter. Enggak, pokoknya ini anak dasarnya MUI. MUI itu berhak untuk memfatwakan ucapannya Presiden. Tetap ngotot maksa harus dasarnya MUI, gitu loh. Nah, itu MUI itu lembaga independen, walaupun didirikan oleh Presiden, tapi itu sebagai partner seperti IDI kalau dalam masalah kedokteran, seperti IKHI kalau dalam masalah hukum, seperti IKADIN kalau dalam masalah perdagangan, yang mereka tidak punya hak untuk apa, membuat undang-undang. Mereka berhak untuk memberikan saran undang-undang bisa, tapi undang-undang nggak bisa. Sehingga kita meyakini dalam hal ini yang berhak adalah Presiden. Lah, antum bertentangan dengan ucapan Presiden. Nah, bagaimana? Terus salah orang mengatakan antum berbeda dengan pemerintah.